Neng Asmoro Mas. Yeah. Asik. Masih punya chopping. Ada tali neng Asmoro spesial doang secampur sore modern bahkan ya. Halo Mas De. Yeah.